الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Dan artinya barakallahu fikum, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, mereka-mereka lah yakni kaum munafiqin yang memberi atau yang membeli kesesatan dengan hidayah, membeli kesesatan dengan petunjuk yang mereka telah dapatkan. Fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin, dan ini adalah perdagangan yang tidak pernah mendapatkan keuntungan dan juga mereka tidak pernah mendapatkan hidayah wal'iyadzu billah. Demikianlah keadaan munafik. Asalnya dia sudah mendapatkan hidayah, sudah menganut Islam, sudah memeluk Islam, tetapi ishtarau ad-dhalalata bil huda, memberi keislaman atau membeli keislaman, membeli hidayah ini dengan kemunafikan, menjual hidayah dan membeli kemunafikan. Daripada dia masuk Islam, daripada dia bersaudara dengan saudara-saudaranya muslimin, dia enggak tenang kecuali mau menjadi barakallahu fikum provokator, kecuali mau menjadi barakallahu fikum penghasut, hasut sana hasut sini, menanamkan kebencian terhadap orang lain, terhadap fulan dan fulan. Enggak ridho munafik melihat barakallahu fikum kaum muslimin berada dalam satu barisan, dan enggak ridho dia juga barakallahu fikum kalau enggak ada kerjaan. Ketimbang dia sholat tenang, jamaah, ibadah, barakallahu fikum, puasa sunnah, enggak puas. Dia lebih puas barakallahu fikum kalau berhasil menghasut dan menyebarkan fitnah antara muslimin wal'iyadu billah. Demikianlah keadaan munafik. Ishtarau dalalata bil huda, membeli hidayah dengan kesesatan, atau membeli kesesatan dengan hidayah yang mereka telah dapatkan. Qala as-Suddiyyu fi tafsirihi ana bi Malikin wa ana bi Shalihin an Ibn Abbas wa an Murrah an Ibn Mas'udin عن ناس من الصحابة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي أخذوا الضلالة وتركوا الهدى, يعني mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan hidayah. Munafik persis seperti ini. Kalau orang kafir barakallahu fikum, dia sama sekali tidak mengetahui dan tidak mendapatkan hidayah. Memang demikianlah keadaan kafir. Seakan-akan diciptakan cuma untuk makan, minum itu aja. Tapi munafik barakallahu fikum, dia sudah mendapatkan hidayah asalnya. Hanya saja barakallahu fikum, dia enggak puas dengan hidayah yang dia dapatkan. Kecuali dia harus merusak Islam dan kaum muslimin dari dalam barisan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan munafik ini dengan kata beliau, "Uqtulu al-fuwaisiqat al-khamsah." Beliau mengibaratkan kehidupan munafik dengan peribarat perumpamaan yang sangat barakallahu fikum tepat untuk mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunuhlah binatang-binatang yang mempunyai sifat kemunafikan. Lima binatang yang mempunyai sifat munafik. Apa itu diantaranya? Al-fa'rah, tikus. Rasulullah merintahkan diantaranya adalah tikus untuk dibunuh fil hilli wal haram, entah di haram, negara haram, haramain, maupun di luar. Haramain kita tahu sendiri, barakallahu fikum, Makkah misalnya, kita tahu sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh hewan di dalamnya, di kota tersebut. Tetapi untuk tikus enggak ada perkecualian. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fuisik, munafik, fasik tikus ini. Merusak, menggunting dalam lipatan. Pakaian kelihatan bagus. Beras kelihatan bagus. Ternyata dari belakang lemari udah jebol itu. Ternyata dari belakang gudang digerogoti oleh tikus. Naam. Sehingga muncullah istilah kadang-kadang tikus-tikus para gudang dolok, kadang seperti itu. Naam. Datang beras bantuan, suruh ngurusin beras, malah nyimpan beras. Naam. Yang nyampe ke orang miskin bukan hanya beras miskin, berasnya pun beras benar-benar beras miskin lah udah pokoknya. Berasnya juga beras miskin yang enggak laku di pasaran. Benar-benar ya Allah kasihan. Beras untuk orang miskin, berasnya lebih miskin daripada yang nerima. Tetapi karena orang miskin, bagi mereka senang aja. Itu pun nanti semiskin-miskinnya orang biasanya beli, nanti dicampur biar layak dimakan. Kayak kurang lebih lah gajinya pegawai negeri, berasnya pegawai negeri tahun 45 dulu zaman Soekarno, zaman awal Pak Harto. Beras rasa jagung. Fana'am barakallahu fikum. Ini peribaratan atau perumpamaan yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan amalan munafik atau fasik ini tadi, dengan tikus tadi ini. Naam. Jangan mengira bahwa orang misalnya seramai seperti ini misalnya, atau di masjid mana saja atau di mana saja barakallahu fikum, melihat kaum muslimin begitu solidnya di antara mereka, begitu kuatnya persatuan mereka, ada aja satu dua yang siap jadi tikus. Hasud sana sini, hasud sana sini, tanamkan kebencian. Fana ambar kallahu fikum, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian perumpamaan. Yang kedua diantaranya al-aqrab, perumpamaan atau binatang yang memang mempunyai sifat fuwaisik, munafik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-aqrab, kalajengking. Kita tahu kalajengking barakallahu fikum yang kelihatan cuman ekornya doang, kepala sama badannya ketutup seringnya. Santai aja dia duduk, tapi awas kapan ada yang nyentuh, habis, sikat sama dia. Demikianlah perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munafik kalau dalam keadaan lemah kelihatan sama dengan orang lain. Tetapi nanti barakallahu fikum di luar, orang lain belajar, orang lain salat, dia lirik kiri kanan, siapa kira-kira yang lemah jiwanya di antara orang sekian banyak. Dia pun setelah itu kemudian menjelajah dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, ngasih fitnah. Siapa yang kira-kira bisa menerima, itulah umpan dia. Wal'iyadu billah. Ishtarawu dalalata bilhuda. Seakan-akan barakallahu fikum munafik, seakan-akan kalau enggak ada dia umat enggak selamat. Saya harus cepat mungkin menolong umat. Untuk apa repot? Fanaam. Makanya dari dulu kita udah nyampaikan di masjid ini. Ada yang kasak kusuk katanya kok begini di Masjid Ali. Enggak usah repot. Saya bukan orang yang rebutan jabatan. Daripada harus memfitnah, harus begini, sini duduk, saya yang pergi. Saya enggak mau mempertaruhkan dakwah kepada fitnah ataupun perpecahan. Daripada saya harus sibuk membela diri, harus ini, saya begini, saya sudah begini, saya sudah enggak perlu. Yang kita ajarkan adalah tafsir Ibnu Katsir, Riyadhus Shalihin. Daripada kemudian timbul perpecahan, timbul keributan, timbul ini dan enggak bisa mengatasi, duduk, bismillah. Itu aja sudah. Kadang-kadang orang memancing masalah, dikiranya kalau kita udah difitnah akan terpancing. Kemudian mau bicara, mau ribut, mau sibuk. Sorry mawon. Bismillah enggak bakal. Bicara aja sampai mulutmu berbusa. Sampai keluar asap di kepalamu pun enggak akan peduli itu. Kenapa? Udah kebal, Pak. Udah kebal dengan fitnah. Fana ambarakallahu fikum. Mau dikritikan, kritik masjid kok ada ininya di bawah ini, bicara aja sepuasmu. Oh, namanya sekarang zaman reformasi kok katanya, kebebasan bicara. Tapi apa kita mau ambil pusing? Kalau itu adalah kritikan demi untuk kebaikan kita, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kritikan, mau peduli dengan kritikan orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang iri hati, ndak bakal kamu selamat sebelum kamu bertekuk lutut di bawah telapak kakinya. Ndak bakal, kecuali sampai kamu jadi mendil, sampai kamu jadi sapu tangan dia, jadi tisu dia untuk mengusap ingusnya dia, baru dia mau diam. Kamu datang ngemis-ngemis minta ampun ini, baru mau diam dia. Fana'am barakallahu fikum. Demikian perumpamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, uktulul fuwaisiqah. Rasulullah merintahkan untuk membunuh binatang yang seperti ini, yang diumpamakan oleh Rasulullah dengan sifat munafik. Tayyib. Qala wa qala Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Abi Muhammad an Ikrimata aw an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas ulaika alladhina ishtarawu ad-dalalata bil huda ay al-kufra bil iman, membeli kekufuran, keimanan dengan kekufuran. Sudah mendapatkan masuk ke dalam hatinya keimanan, dibeli dengan kekufuran, wal'iyadu billah. Wa qala Mujahid amanu thumma kafaru, dan berkata Imam Mujahid, kaum munafiqin, mereka beriman kemudian kafir. Yang namanya munafik barakallahu fikum ada dua. Ada yang diistilahkan dengan munafik nifak i'tiqadi, ada munafik nifak amali. Munafik nifak i'tiqadi yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti barakallahu fikum orang yang mengaku muslim tetapi enggak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Munafik nifak i'tiqadi, mengaku muslim tetapi enggak meyakini kalau Islam itu adalah agama yang benar, enggak menutup kemungkinan ada agama yang benar selain Islam. Mengaku muslim barakallahu fikum tetapi enggak mengakui adanya Al-Qur'anul Karim. Ini dinamakan nifaq i'tiqadi. Al-Qur'anul Karim ini bukan kitab suci, kitab maunya apa wallahu alam. Ada yang memang barakallahu fikum munafik nifaq amali. Nifaq amali yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki thalathun idza haddatha kadzaba, di antara tanda orang munafik ada tiga, kalau dia berbicara dusta, wa idza tumina khana, kalau dia beri amanat khianat, wa idza wa'ada akhlafa, dan kalau dia berjanji seringnya menyelisih janji. Ini dinamakan nifaq i'tial, nifaq amali yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya barakallahu fikum dari Islam. Kalau kita lihat berarti, kemudian kalau kita kembalikan kepada qaulullah azza wa jalla, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sungguhnya munafik tempatnya adalah di tempat yang paling bawah di api neraka jahannam, maka kira-kira ayat ini lebih tepat kepada munafik nifaq i'tiqadi atau nifaq amali? Nifaq i'tiqadi. Munafik yang memang berlandaskan i'tiqad, yang memang menyangkut barakallahu fikum masalah usul din. Itiqad jelas. Fanaam. Adapun munafik nifak amali sama dengan kabairud dzunub, orang yang meninggal, muslim yang meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar, kalau Allah mengampuninya, Allah akan mengampuninya. Kalau Allah mengazabnya baru kemudian mengampuninya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mujahid amanu tsumma kafaru. Wa qala Qatada istahabbu dalalata 'ala al-huda ay al-kufra bil iman. Wa hadha alladhi qalahu Qatada yushbihuhu fil ma'na qawlihi ta'ala fil ma'na qawluhu ta'ala fi Thamud wa amma Thamud fahadainahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda. Na'udzu billah. Adapun kaum Thamud, kami pun memberikan hidayah kepada mereka, ternyata mereka justru lebih memilih buta dari hidayah daripada berjalan di atas petunjuk. Ini yang mesti dibanggakan seorang muslim, ayuhal muslimun wal muslimat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan kepada Islam di dalam hati, maka sadarlah bahwa ini adalah merupakan nikmat yang wajib dijaga. Jangan sampai ternodai dengan kemunafikan. Jangan sampai barakallahu fikum gampang termakan dengan isu. Fanaam. Karena memang sekarang isu nomor satu yang dikemukakan di tengah-tengah muslimin adalah memecah belah dan adu domba. Ini yang sekarang barakallahu fikum sedang dikampanyekan oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh muslimin di tengah-tengah muslimin. Yang kemudian mereka mengumpan bola dan kemudian ditendang bola ini oleh muslimin itu sendiri tanpa mereka sadari. Hasud antara ini, antara organisasi ini, antara kelompok ini, antara ulama ini, antara itu, na'udzubillah, tanpa mereka sadari. Padahal sebenarnya kalau kita sadar dan kembali kepada qaulullah azza wa jalla, innamal mu'minuna ikhwah, mu'minin itu adalah bersaudara, bakal tenggelam musuh-musuh kaum muslimin di mana aja. Satu negara aja sudah, Indonesia aja sudah, enggak usah campur negara-negara lain. Muslimin semua bersatu dari Sabang sampai Merauke. Kencing di celana musuh-musuh Islam itu. Satu kalimat Subhanallah, kalimat La ilaha illallah, satu takbir Allahu Akbar. Fanaam. Ini yang memang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Sehingga mereka terus berusaha dan berupaya untuk membayar, mencari pemain bayaran dari kalangan orang Islam yang ditokohkan. Fanaam, tetapi tetap aja kita yakin dengan janji Allah, wa makru ulaika huwa yabur. Makar mereka akan hilang, akan sirna. Wa hasilu qawlil mufassirin fi ma taqaddam annal munafiqina adalu anil huda ila dhalal wa atadu anil huda bidhalali wa huwa ma'na qawlihi ta'ala ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda ay badalu al-huda thamanan lid-dhalal wa sawa'un fi dhalika man kana minhum qad hasala lahu al-iman thumma raja'a anhu ila al-kufr kama qala ta'ala dhalika bi annahum amanu thumma kafaru fadubi 'ala qulubihim fahum la yafqahun aw annahum mustahabbu ad-dhalalata 'ala al-huda kama yakunu halu fariqin akhar minhum fa innahum anwa'un wa aqsamun. Naam. Intinya kaum munafikin barakallahu fikum telah mendapatkan hidayah, kemudian mengganti hidayah ini dengan kesesatan, kata Imam Ibnu Katsir. Dan mereka juga asnafun wa anwa', dan mereka kaum munafikin juga bukan hanya satu tipe, bukan hanya satu kelompok, mereka juga banyak macamnya. Sama-sama munafik juga saling menghasut, Pak. Jangan mereka mengira kaum munafikin juga bersatu, enggak. Makanya para ulama menafsirkan qaulullah azza wa jalla bahwasanya al-yahud wan nasara tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian mereka mengira mereka, kalian mengira bahwa mereka al-yahud, musuh-musuh Islam dan kaum muslimin, kelihatan bersatu di bawah satu bendera, di dalam satu kesatuan. Tetapi sungguhnya kata Allah, ketahuilah bahwa sungguhnya hati mereka syatta, centang perenang hati mereka. Masing-masing jadi pengin jadi penguasa. Kapan mereka bersatu? Mereka bersatunya dalam rangka menghadapi muslimin. Kata para ulama makna ayat ini, tahsabuhum jami'a, kelihatan mereka bersatu pada saat memangsa muslimin. Tapi coba kalau enggak ada musuh, mereka sendiri yang perang. Kalau enggak ada muslimin, mereka sendiri yang perang itu. Orang-orang kafir mereka sendiri perang. Enggak ada kerjaan sih. Senjatanya enggak laku lagi. Fa na'am barakallahu fikum, masing-masing unjuk gigi. Nanti setelah itu kemudian terbentuk lagi siapa yang menang, baru kemudian terbentuk siapa yang menjadi negara adikuasa. Fa na'am. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Fa na'am wa li hadza qala ta'ala fama rabihat tijaratuhum ma kanu muhtadin, ay ma rabihat safaqatuhum fi hadhihi al-bay'ah wa ma kanu muhtadin ay rashidin fi sani'ihim dhalik. Qala Ibn Jarir haddathana Bishr haddathana Yazid haddathana Sa'id an Qatada fama rabihat tijaratuhum ma kanu muhtadin. Qad wallahi ra'aytuhum ra'aytumuhum kharaju min al-huda ila al-dalalah wa min al-jama'ah ila al-furqah wa min al-amri min al-amn ila al-khawf wa min as-sunnah ila al-bid'ah. Hakadha rawahu Ibn Abi Hatim min hadith Yazid Ibn Zura'i an Sa'id an Qatada bimithlihi sawa. Yani kata al-Imam Qatada Ibn Di'ama As-Sadusi, mereka kalian sendiri melihat mereka kaum munafikin keluar dari petunjuk kepada kesesatan. Mereka keluar dari jamaah dan memecah belah. Enggak senang melihat kaum muslimin bersatu, tetapi justru mereka memecah belah dan berusaha untuk mencerai-beraikan saf kaum muslimin. Mereka enggak senang melihat kaum muslimin hidup dalam keadaan aman, tetapi justru mereka terus berusaha menanamkan rasa takut, keluar dari sunnah dan pindah kepada bid'ah. Na'udzubillah. Demikian kehidupan munafikin. Nas'alullah azza wa jalla an yu'idana minan nifaq wa nas'aluhu bimannihi wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa an la yaj'ala ilmana wabalan alayna wa hujjatan alayna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.